Alhamdulillah. Dan kita ucapkan kepada Al-Ustaz jazakallahu khairan atas ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita di kesempatan yang mulia ini, di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada antum balasan yang terbaik di dunia dan akhirat, dan memberikan kepada kita semua semangat untuk bisa mensucikan jiwa kita dari seluruh hal yang akan mengotorinya. Sebelum kami memulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai kepada kami yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, kami mengingatkan kepada orang tua yang khususnya membawa anak-anak, seandainya keberadaan anak-anak kita mengganggu kekhusyukan jemaah yang lain untuk menuntut ilmu, kita mengharapkan perhatian yang sangat dari orang tua untuk memperhatikan keberadaan anak-anak mereka. Dan terima kasih banyak atas segala perhatian dan kerjasamanya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Salah satu tazkiyatun nufus adalah mentazkiyah nufus dari khianat kepada amanah. Apakah kalau kita sekolahkan anak kita ke sekolah umum saja, sementara kita tidak bisa mendidik agamanya, itu termasuk khianat kepada anak? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang masuk banyak, tentunya yang sesuai dengan materi yang ditanyakan. Yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Jadi meskipun dibacakan pertanyaan, ada yang bisa saya jawab, ada yang tidak bisa saya jawab. Tentang masalah pendidikan anak, ini kewajiban orang tua. Orang tua yang wajib mendidik anaknya agar dia mendapatkan pendidikan yang benar, sesuai dengan sunnah, dan juga dia bisa membawa ke surga. Sebab Allah memerintah kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Dengan mengajarkan mereka dengan pendidikan yang benar. Nah, sekarang kalau dia di pendidikan yang umum, tidak pernah diajarkan agama, maka kita berdosa. Sebab orang tua wajib untuk mendidik anaknya. Kalau enggak mampu, ya kita cari sekolah-sekolah yang memang diajarkan di situ agama, yang kita aman, karena diajarkan apa? Quran, sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Jadi cari lembaga pendidikan yang jadi demikian. Tapi jangan kemudian kita menganggap kalau anak kita enggak sekolah umum, nanti dia tidak mendapatkan harta atau dihinakan di masyarakat. Tidak, justru dengan dia belajar dengan agama ini, Allah akan memberikan kemuliaan. Yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran, orang belajar ilmu agama ini diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dan dari kalian berapa derajat. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau sekolah agama itu nanti terbelakang atau dihinakan. Tidak, tetap mulia di masyarakat itu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apa yang dimaksud dengan sombong yang menolak kebenaran itu? Iya, Nabi bersabda ketika ada seorang sahabat, dia Nabi menjelaskan tentang bagaimana ya Rasulullah, orang yang dia berpakaian bagus, pakai sendal bagus, apakah masuk sombong? Kata Nabi tidak. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Yang dikatakan al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Al-kibr itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Menolak kebenaran seperti saya sampaikan Quran, disampaikan dalil, disampaikan hadis, ditolak. Ada orang yang menjelaskan sunnah-sunnah Nabi ditolak. Cuma yang perlu kita ingat ya Fanifidina, Zatullah. Secara hukum asal, orang yang menolak kebenaran dikatakan dia orang sombong. Tapi kita lihat orang yang menolak ini juga berbagai macam. Ada karena kebodohan dia, ada karena ketidakpahaman. Jangan langsung bilang kita tuduh, kamu sombong, kamu ada yang sombong. Kita tetap berusaha untuk menyampaikan. Kadang-kadang yang kita sampaikan juga belum dipahami oleh mereka. Jadi jangan juga mengatakan ujian sudah sampai, dia orang yang sombong, dia nggak mau terima kebenaran itu, belum paham. sudah ujian disampaikan. Kemudian juga cara kita menyampaikan juga kadang-kadang tidak baik, sehingga ditolak. Jadi langsung jangan tuduh demikian, seperti orang tua kita. Apa kadang-kadang sombong orang tua kita? Dia terdidik puluhan tahun dengan bid'ah. Kemudian dia sampaikan kebenaran, tidak mau terima. Apa kita katakan orang tua kita sombong? Tidak, karena belum paham. Belum tahu dia kebenaran itu. Dia sabar. Secara umum demikian orang melakukan kebenaran, dikatakan dia sombong. Kalau dia sudah tahu, hujah dan betul-betul dia paham, dia tolak. Maka dia tidak akan sombong. Wallahu'alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana usaha kita untuk menghilangkan ingatan kita dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan supaya hati kita bisa menjadi suci? Iya. Kita tentang masa yang lalu dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, ya kita istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat. Cuma setan kadang-kadang membayangkan. Membayangkan apa? Bahwa dosa kita itu sangat berat dan tidak mungkin diampuni. Sehingga orang itu putus asa dari rahmat Allah. Tetap kita mengingat itu sekedarnya supaya kita membangkitkan semangat kita untuk taubat, tapi tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Terus kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah Allah akan ampun dosa kita. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melewati batas atas diri mereka, jangan merasa putus asa dengan rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Jadi bagaimana melupakan yang lalu itu dengan banyak kegiatan amal-amal saleh. Kita berzikir yang sesuai dengan sunnah, mengaji, nuntut ilmu, baca buku yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang saleh. Kita sibukkan dengan amal saleh, insya Allah yang lalu itu akan terlupakan. Nah, pertanyaan berikutnya, jika seorang anak suka melawan kepada ibunya, akan tetapi ibunya selalu memaafkannya, apakah anak ini masih berdosa dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak minta maaf kepada ibunya? Iya. Secara hukum asal, seorang anak dia wajib berbuat baik kepada orang tua dan tidak boleh durhaka. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, kata Nabi, tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Anak yang durhaka. Sekarang kalau si anak umpamanya kurang ajar melawan, si ibu memaafkan, dia terus berusaha untuk minta maaf. Dan jangan ulangi lagi. Sebab kesalahan itu cukup sekali, jangan terus berulang. Bahwa orang yang beriman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعْلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Itu orang-orang yang apabila dia berbuat kekejian, waladina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka. Mereka minta ampun kepada Allah. Dan tidak ada yang dapat mengampun dia kecuali Allah. Dan mereka tidak terus menerus dalam perbuatan dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surah Ali Imran. Jadi kalau ibu sudah memberikan maaf, yang kita ulangi lagi, tetap kita berusaha untuk minta maaf kepada ibu. Bahkan kadang-kadang ada hati si ibu itu yang luka dengan perbuatan anaknya. Kadang-kadang juga kesal. Maka kita minta maaf, segera minta maaf. Khawatir si ibu mengucapkan kalimat yang dengan kalimat itu berbahaya buat kita. Atau dia mendoakan kejelekan, yang doa itu akan berbahaya buat si anak. Sebab ibu, makanya saya ingatkan ibu kepada orang tua, jangan sekali-kali mengucapkan kalimat doa kejelekan untuk anak itu terkabul. Jadi orang tua kalau mendoakan kejelekan terkabul, mendoakan kebaikan juga terkabul. Ambil yang kebaikan. Sebab satu kalimat aja itu bisa berbahaya buat si anak. Ada seorang anak, dia berbohong pada orang tuanya. Jadi terjadi. Kalau engkau melakukan ini dan engkau bohong, maka Allah akan lumpuhkan kamu. Besoknya betul lumpuh anak itu. Dan anaknya masih hidup sampai sekarang. Terjadi itu. Jadi itu perhatian. Bohong aja pada orang tua. Dan orang tua kemudian ucapkan kalimat itu, kemudian terbukti lumpuh anaknya. Jadi hati-hati. Makanya tetap si anak berusaha untuk minta maaf kepada orang tuanya dan tidak berbuat baik kepada orang tua. Nah, Ustaz, bagaimana caranya agar hati kita jauh dari keraguan-raguan yang bisa merusak hati kita? Iya, untuk meninggalkan keraguan-raguan, syak, ini nifaq. Makanya diantara tafsir para ulama tentang ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, penyakit itu penyakit ragu tentang Islam. Makanya kita harus selalu berusaha dari apa yang kita kaji, yang kita pelajari, kita yakin. Maka Nabi menganjurkan kita untuk mohon kepada Allah agar kita diberikan keyakinan, yakin dengan apa yang kita kaji ini benar. Maka di antara doa sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah mazidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allah mazidna, ya Allah tambahkanlah aku iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Yakin ini penting. Ada orang yang dia mengikuti pemahaman tapi dia enggak yakin, akhirnya keluar lagi. Kita yakin Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salaf ini benar, yakin. Tentang ayat ini kita harus yakini. Tentang kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan harus yakin bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Maka di antara syarat la ilaha illallah yaitu yakin. Meyakini bahwa tidak ada yang benar yang disembah kecuali hanya Allah saja. Semua yang lain yang disembah selain Allah semuanya batil. Harus yakin siyakin-yakinnya bahwa Allah satu saja yang berhak untuk disembah. Yakin. Bahwa Allah tempat semua makhluk bergantung, yakin. Maka untuk tambah keyakinan kita, supaya tidak ragu-ragu, ya kita belajar Quran Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pelajari. Kembali ke Quran Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan belajar dengan ahlul bid'ah. Itu akan membuat syak dan ragu-ragu. Nah, yang lain. Ustaz, bagaimana kiat kita untuk menghindarkan diri dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat? Saya dalam buku itu sudah saya jelaskan. Nanti antum baca lagi itu. Ya, untuk menghindari dari fitnah syahwat dan syubhat sudah ada di buku itu. Antum belum tamat bacanya. Ya baru dapat barusannya. Nanti di rumah diulang lagi. Nah, ikhlas adalah salah satu obat penyakit hati dan beramal kita harus ikhlas. Apakah ikhlas ini bisa dilihat dan tampak dampaknya di dunia ini? Mohon penjelasan. Iya, ikhlas ya dia harus berusaha beramal semata-mata karena Allah. Memang untuk ikhlas sulit. Jangankan kita atau para ulama. Para ulama itu berusaha untuk ikhlas. Saya ambil contoh, ya. Seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala tentang seorang yang bernama Hisham Ad-Dustuwai rahimahullah. Hisham Ad-Dustuwai mengatakan, saya belum pernah mengatakan saya nuntut ilmu ini ikhlas karena Allah. Saya belum pernah mengatakan kepada diri saya bahwa saya nuntut ilmu ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha bagaimana supaya ikhlas. Apa Imam Ghazali memberikan komentar? Wallahi wala ana. Demi Allah, aku pun tidak mengatakan aku ikhlas. Ya memang sulit ikhlas ini. Seperti yang saya bawakan dalam buku itu, perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku melawan sesuatu yang paling berat atasku dengan niatku. Kenapa? Tataqallabu 'alayya, berbolak-balik. Makanya untuk melawan itu kita berusaha bagaimana supaya ikhlas karena Allah, kita beramal karena Allah semata-mata. Yang punya surga, yang punya neraka Allah, yang memberikan ganjaran Allah. Jangan mengharapkan pujian dari manusia, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan mengharapkan sanjungan dari manusia. Ikhlas karena Allah. Karena manusia tidak bisa memberikan ganjaran, tidak bisa memberikan pahala, yang memberikan pahala Allah. Kemudian yang kedua, apakah bisa dilihat tentang ikhlas itu? Artinya akarnya bisa dilihat. Tentunya yang mengetahui ikhlas Allah SWT. Tapi akar itu ada bagi orang-orang yang ikhlas. Allah menyebutkan tentang para nabi seperti Nabi Yusuf AS dan yang lainnya. Allah sebutkan dia orang yang ikhlas sehingga terhindar dari fitnah syahwat. Dengan keikhlasannya terhindar dari fitnah syahwat. Diajak untuk berzina, dia terhindar sama keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihat dampaknya dari ikhlas itu. Tentang kiat-kiat ikhlas ini banyak. Saya sebutkan dalam buku saya Ar-Rasail. Dalam buku Ar-Rasail saya sebutkan tentang bagaimana supaya kita ikhlas kepada Allah SWT. Nah, setelah kita periksa ternyata ada amalan kita yang tidak ikhlas, lalu kita bertobat dan minta ampun kepada Allah, apakah amalan kita tadi tetap tidak akan diterima oleh Allah? Kita tidak bisa tetapkan. Kita hanya mohon kepada Allah mudah-mudahan diterima amal kita. Semua yang kita lakukan, hatta kita yakin bahwa itu ikhlas, tetap kita mohon kepada Allah agar amal kita diterima. Jadi soal diterima dan tidak tergantung oleh siapa? Allah SWT, bukan kita. Kita tidak bisa tetapkan amal kita ini terima atau tidak. Hatta kita taubat dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, jujur, diterima atau tidak, berdasarkan kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT. Nah, bagaimana kondisi hati seseorang jika dia tidak mampu menyampaikan kebenaran ketika melihat maksiat yang terjadi di depan matanya? Ya, Nabi sudah memberikan penjelasan kepada kita. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dhalika adhafu al-iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia robah dengan tangannya. Tidak sanggup, dia robah dengan tangannya, dengan lisannya. Tidak sanggup dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Hadis ini sahih dari sini oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dan di sini syaratnya panjang. Sekarang kita lihat kemungkaran depan mata kita. Kita lihat. Ketika kita akan robah kemungkaran, kita melihat yang pertama, kita punya ilmu atau tidak untuk menjelaskan bahwa itu mungkar. Yang kedua, yaitu kita menyampaikan kepada dia dengan lemah lembut. Yang ketiga, yaitu kita ada kemampuan atau tidak. Yang keempat, kalau enggak berubah juga kita sabar. Kemudian faedahnya lagi kita lihat maslahat dan mafsadah. Kemungkaran depan mata kita, tapi lihat maslahat yang kita ubah. Kalau orang yang dibawa tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk merubah. Umpamanya, anak kita melakukan perbuatan yang haram, harusnya langsung kita rubah. Dengan tangan kita, kita rubah. Kemudian dia mau minum khamar, ya kita ambil, kita buang. Atau istri kita berbuat yang jelas kemungkaran, kita rubah dengan tangan, mampu kita di situ. Sebagai kepala rumah tangga. Tapi yang orang awam, tidak bisa. Kita akan mungkar, kita rubah. Akan timbul masalah yang lebih besar. Umpamanya, saya ambil contoh. Sekarang ada kemungkaran yang besar. Kubur umpamanya disembah. Mungkar. Kita mampu atau tidak? Jelas kita tidak mampu. Ini kita serahkan kepada Al-Amri. Kalau kita ambil tindakan sendiri, yang terjadi pertumpahan darah. Yang bergantung dengar beritanya. Ya, kita nyong priok belum lama ini. Pertumpahan darah. Dan itu bukan karena akidah. Kalau kuburan itu dibongkar bukan karena akidah. Karena disembuhkan. Karena perluasan tempat aja bisa mengorbankan sekian banyak orang. Jadi kita harus lihat kepada maslahat dan mafsadah. Maslahat dan mafsadah. Maslahat atau tidak kita ubah ini. Kalau tidak, ya sudah kita ingkari. Hati kita menginjak dan itu selama-lama iman. Di kantor kita banyak kemungkaran. Ya, di tempat kuliah banyak kemungkaran. Tempat kerja kita banyak kemungkaran. Tapi kita ingatkan dengan cara yang baik. Yang terbaik mana? Ketemu sama pimpinannya, ini ada kemungkaran, ada maksiat di sini. Tolong untuk rubah. Itu yang terbaik. Tapi dengan kekuatan kita sendiri, yang terjadi kadang-kadang mudarat yang lebih besar. Jadi maslahat dan mafsadah itu harus dilihat. Saya sebutkan panjang lebar tentang masalah amar ma'ruf mungkar dalam buku saya Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Nah, saya memiliki orang tua yang sering pergi ke dukun. Setelah saya sampaikan kalau itu perbuatan yang bisa menyampaikan kita kepada kesyirikan, orang tua saya memusuhi saya. Apakah saya telah durhaka kepada orang tua dengan seperti ini? Ya, tentang mendatangi dukun dalam Islam hukumnya haram. Dan orang yang datang ke dukun dan membenarkan dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasaddaqau bima yaqul lam tuqbalu salatun 40 lailan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka tidak akan diterima. Dan beliau yang disebutkan fasalah syair, dia tanya tentang suatu. Fasaddaqau bima yaqul, dia benarkan ucapan itu, lam tuqbalu salatun 40 lailan. Tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tidak diterima. Sekarang dia sudah mengingatkan orang tua dengan cara yang baik. Bahwa datang ke dukun tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar. Kemudian ingatkan lagi. Orang tua yang tidak terima. Dimusuhi. Apakah anaknya durhaka? Tidak. Dia sudah menyampaikan dengan cara yang baik. Jelaskan dengan dalilnya. Dengan bukunya jelaskan. Supaya orang tua ini tambah yakin. Bahwa memang larangan itu ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau sudah kita sampaikan, kita ingatkan orang tua tidak mau terima, bahkan kita dimusuhi, ya kita sabar. sabar. Dan itu konsekuensi dalam kita menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan konsekuensi dalam kita berdakwah. Ya, ada orang yang senang, ada orang yang memusuhi kita, ada yang membenci kita, itu konsekuensi. Dan kita tetap berbuat baik kepada orang tua, dan kita bergaul dengan cara yang baik kepada orang tua, dan kita doakan agar orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah, kepada siapakah seorang istri harus lebih berbuat baik, kepada suami ataukah kepada orang tua? Seorang istri ketika dia menikah, orang tuanya, walinya, itu walinya bapaknya, ya, bapak kandungnya dia, kemudian atau pamannya dari pihak ayah, menikahkan si perempuan ini, berarti dia sudah serahkan kepada suami. Sudah diserahkan kepada suami. Ketika dia nikahkan, artinya tanggung jawab, lepas tanggung jawab orang tua dan wali ini diserahkan kepada si suami. Maka tanggung jawab yang berat, yang besar, suaminya. Kalau tanggung jawab yang berat dan besar ini pada suami, maka kewajiban terbesar seorang istri kepada suaminya. Makanya Nabi menyebutkan, kalau seandainya boleh aku suruh seseorang sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Wajib untuk taat kepada suami, wajib. Tapi si suami enggak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Justru suami harus menganjurkan si istri untuk berbuat baik pada orang tua. Tapi ketaatan pada suami ini harus dia taat, selama suami menyuruh yang ma'ruf. Tapi untuk maksiat enggak boleh taat. Bahkan dengan taat si istri kepada suaminya, jalan menuju surga. Seorang istri kalau dia taat kepada suami, dia masuk surga. Bahkan Nabi ketika ada seorang wanita mengeluh tentang suaminya, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini, apa kata Nabi? Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan diri kamu, bagaimana sikap kamu pada suami kamu. Suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Tapi kalau istri taat pada suami akan masuk surga, kalau tidak taat pada suami dia akan masuk neraka. Ini yang selalikan kepada wanita, tetap dia memperhatikan suaminya, tapi juga dia tetap berbuat baik kepada orang tua, dan suami harus menganjurkan si istri untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, bolehkah seorang anak mengutamakan kebutuhan pribadi tetapi dia mengabaikan kebutuhan orang tuanya? Iya, seorang anak yang harus perhatikan, dia wajib berbuat baik kepada orang tua. Dan pertama kali kalau dia infak, infak kepada orang tuanya, wajib. Sekarang orang tuanya fakir atau miskin, enggak punya apa-apa. Yang wajib memberikan nafkah, ya si anak. Tinggal dia bagi, kalau dia hidupnya pas-pasan, dia bagi untuk dirinya, istrinya, dan orang tuanya, dia bagi. Dia bagi. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka bertanya kepadamu tentang kepada siapa ar-rizqa, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain, wal aqrabin wal yatama wal masakin. Dan seterusnya disebutkan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan, kepada siapa mereka infak. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain. Apa yang kamu infakkan pertama kali, orang tua kamu, dua orang tua kamu. Wala qarabin, sanak kerabat, wa yatama wal masakin, wa ibn sabil, dan juga ibn sabil. Dan semua yang kita infakkan itu akan dibalas oleh Allah SWT. Kemudian yang paling penting, yang antum harus perhatikan juga, kita jangan merasa bosan atau rugi atau kita merasa kurang harta kita kalau kita infakkan harta kita. Justru bukan kita infakkan kepada orang tua, memberikan orang tua tambah harta kita. Itu perhatikan. Menyambung silaturahmi kepada sanak famili itu menambah rezeki. Diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Apalagi kita menyambung kepada orang tua kita. Jadi tidak boleh si anak ini merasa, wah kalau saya sedekah nanti kurang harta saya. Seandainya kita berikan gaji kita, umpamanya untuk punya gaji 10 juta setiap bulan, semuanya dikasihkan orang tua, belum bisa membahas kebaikan orang tua. Jadi kita sama orang tua itu jangan hitungan. Bahwa orang tua pun kepada kita tidak pernah hitungan. Tapi juga orang yang kita tanggung, istri kita, anak kita, jangan kita lupakan. Kita wajib juga berbuat baik dan memberikan nafkah kepada mereka. Ya. Ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa agama kita ini merupakan bagian daripada budaya manusia, sehingga dianggap kebenarannya itu nisbi, bisa benar, bisa salah. Dan suatu waktu kelak, nilai kebenaran itu mungkin berubah. Apakah ini termasuk penyakit hati, Ustaz? itu bukan penyakit saja lagi, kufur. Kalau orang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak mutlak, kalau agama ini sebagai penyakit, kufur. Kita harus yakin bahwa agama ini hak. Dan Allah berfirman, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, maka jangan kamu ragu. Jangan ragu. Islam ini benar, Quran dan Sunnah ini benar, pemahaman salaf ini benar, jangan ragu. Jangan yang hak ini. Pegang erat-erat, gigit dengan gerakan kita dan amalkan. Yakini dan amalkan. Jangan ragu-ragu. Dan jangan kemudian merayu berpendapat bahwa ini sifatnya nisbi, nanti juga akan hilang. Akhirnya semua dengan Quran ditolak oleh dia, karena nisbi. Hadis semua ditolak oleh dia, dan itu nisbi kata dia. Ini pemahaman yang susah dan kufur. Terus dia kena hakum ya Rabbi. Dan kita tidak boleh mencari agama kecuali Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para sahabat, tidak boleh kita berlepas daripada itu. Karena itu jalan selamat menuju surga. Hanya satu jalan selamat, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan sahabat. Itu jalan selamat, tidak ada yang lain jalan itu. Ya, yang lain. Ustaz, apabila mendengarkan tausiah, hati saya tenang dan baik. Akan tetapi sesudah keluar dari tausiah, hati cepat sekali berubah. Bagaimana kiat agar hati ini tetap baik dan tetap istiqamah? Dia baca buku Tazkiyah bin Nufus. Ya, ada di buku itu, ada semua jawabannya. Ya, tentang ini memang secara umum manusia demikian. Sampai seperti seorang sahabat yang bernama Anzalah radhiyallahu anhu mengatakan demikian kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami bersama engkau, seolah kami ini senang, hati kami nikmat. Tapi kalau kami sudah keluar bergaul dengan istri dan anak, sibuk dengan dunia, artinya dengan dia mencari nafkah, kami lupa lagi. Kata Nabi kepada Anzalah, sesaat. Artinya, untuk ilmu tetap wajib, mencari nafkah juga wajib. Cuma gak boleh kita tinggalkan, nuntut ilmu terus. Cuma yang ada sekarang ini kalau kita lihat, nuntut ilmu kadang-kadang cuma sambilan. Atau sekedarnya, cari nafkahnya yang getol. Ya, luar biasa. Makanya kalau orang sudah ngaji, setiap karena liburnya Sabtu dan Ahad, ngaji Sabtu, ngaji Ahad, mulai keluar dari orang tua atau istri atau yang lain, harus seimbang dong. Seimbang, kata dia seimbang. Di mana letak seimbangnya? Enggak bakal seimbang. Dunia dengan akhirat. Dia sekarang mencari nafkah 8 jam. Kita tanya, menuntut ilmu 8 jam enggak dia? Enggak. Enggak seimbang. Makanya tetap aja, meskipun demikian kita kerja di dalam sah, tetap kita berusaha bagaimana kita menuntut ilmu. Kita belajar, kita membaca kitab-kitab. Dan kita jangan buang waktu kita dengan yang sia-sia. Dan saya juga ingatkan kepada antum, para petani dan juga para dai, masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Ribuan kitab. Jadi jangan kita disibukkan dengan yang lain. Masih banyak yang harus kita baca, masih banyak yang belum kita sampaikan kepada umat. Dan masih jutaan umat yang mau mendengarkan dakwah kita. Makanya kita kembali pada tadi, kita tetap berusaha untuk membersihkan hati kita dengan mengaji, dengan untuk ilmu. Tapi juga kalau kita kerja usaha, itu kewajiban juga. Memang terkadang terasa itu kurang, ya, ada rasanya hati ini menjadi keras. Maka ketika kita merasa demikian, kembali istighfar kepada Allah, sholat, untuk ilmu, dan doa kepada Allah SWT, jangan tinggal. Ya. Saya seorang ibu rumah tangga, saya merasakan waktu saya sangat padat dalam mengurus rumah tangga, sehingga selalu merasa kurang waktu untuk berzikir, wirid dalam sehari dan semalam. Mana yang harus lebih saya utamakan? Iya, kalau dibilang sibuk, semua juga sibuk. Gak ada ya manusia yang tidak sibuk. Cuma kalau dibilang dia tidak bisa zikir atau wirid, gak mungkin. Tidak mungkin, bisa dia berzikir. Cuma dia tidak pandai mengatur waktu. Itu aja, gak pandai mengatur waktu. Bisa dia berzikir pagi, bisa pada subuh. Kemudian dia melakukan sholat malam juga bisa. Dia zikir sore juga bisa. Ngaji ba'da maghrib sampai isya juga bisa. Cuma dia tidak bisa mengatur. Ya bisa ngatur anaknya. Kalau dia bisa ngatur anaknya, insya Allah bisa. Kalau umumnya dia sibuk masak untuk suaminya di waktu pagi atau anaknya mau sekolah, zikir dia sambil masak bisa. Kenapa nggak bisa? Seperti orang yang kerja, dia pada subuh dia harus berangkat kerja umpamanya. Sebab setengah enam dia keluar dari rumahnya. Bisa selesai dulu zikir, kemudian dia bawa mobil zikir pagi menuju kantornya. Baca Allah mabika asbak, Allah mabika amsayin, terus baca. Sampai sebisa. Ketika masak juga bisa. Dia sambil masak juga, dia mendengarkan apa kafet atau pengajian, atau dia mengulang ayat Al-Quran, bisa. Ketika anaknya tidur, dia bisa baca buku. Ada orang yang anaknya lebih dari 8. Ya, lebih dari 8 anaknya bisa baca buku, bisa baca kitab. Tapi ini anak punya anak 2. Na'udzubillah, repotnya luar biasa. Punya anak 2, gak bisa apa-apa. Sampai sholat pun gak bisa. Yang gak bisa ngatur waktu. Semua bisa diatur, cuma dia tidak pandai untuk mengatur waktu. Dan ketegasan gak ada kepada anak ini, gak tegas. Jadi usahakan kalau bisa ada waktu si anak untuk tidur, yang dia bisa untuk ibadah kepada Allah. Bersiap, badan telur masak, terus tidur dia. Nah, dia bisa untuk melakukan yang lainnya. Jadi tinggal ngatur waktunya yang gak bisa. Jadi kalau dibilang, saya repot gak bisa zikir, gak bisa baca, gak bisa ngaji. Gak mungkin. Gak mungkin, bisa. Cuma harus bisa diatur waktunya. Dan suami harus mantu. Suami harus bantu bagaimana supaya istrinya bisa melakukan demikian kepada Allah SWT. Berzikir, kemudian ngaji, suaminya harus bantu. Suaminya jangan jadi suami yang pemalas, semua dulu sama istrinya. Dia juga gak boleh. Bantu. Kita disuruh untuk ta'awun al-birri wa taqwa. Nah. Apakah mengurus dunia seperti membuka usaha, mengurus urusan keluarga, termasuk waktu yang bermanfaat? Ya kalau kita usaha, yang jelas itu untuk mencari nafkah, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua, bermanfaat. Cuma jangan sampai kita dilalaikan. Dilalaikan. Dilalaikan oleh kesibukan kita sehingga lupa kita untuk baca Quran, lupa untuk sholat berjamaah, lupa kita untuk ngaji, lupa kita untuk baca kitab-kitab para ulama, lupa kita untuk berzikir, lupa kita untuk silaturahmi. Itu yang gak boleh. Buka usaha boleh. Tapi jangan sampai kita dilalaikan dengan dunia. Wallahu'alam. Ustaz, mohon kami dipertegas tentang hukum wajibnya berjilbab bagi kaum wanita. Ini sebenarnya sudah tegas. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah sudah ingatkan bahwa wanita wajib pakai jilbab. Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika anna yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 59. Wahai nabi, suruhlah istri kamu, anak perempuan kamu dan seluruh wanita-wanita muslimah agar mereka mengeluhkan jilbab mereka yang bikin mampirnya untuk dikenal, dan mereka tidak akan diganggu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wanita pakai jilbab, itu yang pakai jilbab itu menutup seluruh tubuh, yang boleh terlihat hanya muka dan dua tapak tangan. Wanita seluruh tubuhnya adalah aurat. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itulah aurat. Wanita adalah aurat. Seluruh tubuhnya adalah aurat. Apabila dia keluar, maka diiring oleh syaitan. Seluruh tubuhnya adalah aurat. Kalau dia keluar, diiring oleh syaitan. Jadi seluruh tubuh wanita aurat. Yang boleh terbuka, yang boleh terlihat, muka dan kedua tapak tangan. Yang boleh terlihat, muka dan dua tapak tangan. Kemudian jilbab yang dimaksud bukan sekedar hanya menutup kepala aja, rambutnya terlihat, lehernya terlihat, atau dia pakai jilbab lengan bawahnya terlihat, atau pakai jilbab menyerupai laki-laki, pakai kaos, pakai blue jean, ininya pakai topi, nggak boleh. Dia pakai celana menyerupai laki-laki nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Jadi pakai jubah yang menutup aurat, yang mereka kenal, dia itu nggak berat, mudah, tidak berat. Udah semuanya. Jadi kalau dia transparan, tembus pandang atau ketat terlihat bentuk tubuhnya, termasuk wanita yang diancam oleh Nabi masuk neraka. Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, "Sinfani min ahli an-nar, lam arahuma rijal ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un ka'asiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'aslimatil buhtil ma'ilah, la yadkhulul jannata, wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujidu min masirati kada wa kada." Kata Nabi, ada dua golongan yang diancam masuk neraka yang belum pernah kulihat pada zamanku ini. Yang pertama, penguasa-penguasa yang zalim, yang dia memegang pecut, yang dia pecutkan manusia. Dia pegang pecut seperti buntut sapi, dia pecutkan manusia. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berjalan melenggak-lenggok, mencondongkan laki-laki. Dia kepalanya seperti punuk unta. Dia tidak masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Aroma surga tercium yang sudah berjalan segini dan segini. Hadis sahih dari Muslim. Ini ancaman. Ancaman. Artinya supaya wanita itu sadar bahwa dia wajib pakai jilbab. Dan ini juga diingatkan dengan cara yang baik kepada ibu-ibu agar mereka pakai jilbab. Anaknya bisa sekolah TK pakai jilbab rapi. Kok ibunya nggak bisa? Kadang-kadang anaknya dibawa ke pondok rapi, rapi anaknya. Ibu yang pakai blue jean. Anaknya bisa pakai jilbab, ibunya belum bisa pakai jilbab. Maka diajarkan. Dan suami-suami tanggung jawab dari Allah pada hari kiamat kalau dia tidak menyuruh istrinya pakai jilbab, tanggung jawab. Karena suami ini punya peran yang kuat untuk menyuruh istrinya pakai jilbab. Dan juga seorang suami harus menyuruh anak yang perempuan pakai jilbab. Iya. Terakhir. Ustaz, ada orang yang biasa mengurusi dan menjadi panitia dalam majlis ta'lim. Tiba-tiba dia berhenti karena suatu hal, tetapi hatinya merasa tidak tenang. Apakah ini termasuk rindu beribadah yang Ustaz katakan tadi? Ya, kalau dia sudah biasa ngaji, sudah biasa nuntut ilmu, kemudian dia enggak nuntut ilmu, atau dia biasa ngurus pengajian, banyak pengajian yang diurus, manfaat buat dia. Tapi semua lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi kalau dia sudah biasa ngaji, sudah dia biasa bantu pengajian, kemudian dia tidak ngaji lagi, ini maka dia kufur nikmat. Nah, kalau terbetik dalam hatinya, dia menyesal, dia harus kembali. Tapi kalau dia tidak kembali, tidak ada manfaatnya penyesalan itu. Dia harus kembali lagi untuk menuntut ilmu lagi. Ada orang-orang yang tadi menuntut ilmu, kemudian dia tidak ngaji lagi. Kemudian terbetik dalam hatinya bahwa sayang, saya tidak menuntut ilmu, rugi saya menuntut ilmu. Penyesalan ini bagus. Ini teguran, masih ada iman dalam hatinya. Dan ini tanda hati dia ingin kembali untuk sehat. Maka dia kembali. Tapi kalau dia tetap, lama-kelamaan, maka akan masuk syubhat. Makanya Syaudimin keras dalam masalah ini ketika orang yang biasa menuntut ilmu, kemudian dia tidak menuntut ilmu, kata beliau, ini adalah kufur nikmat. Saya bawakan hadisnya. Syaudimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fa taraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia biasa salat malam, biasa bangun malam, ditinggalkan salat malamnya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Apa faedah yang dapat diambil dari hadis ini oleh Syekh Utsaimin ketika memberikan syarah hadis ini? Kata beliau, orang yang menuntut ilmu, kemudian dia belajar menuntut ilmu, kemudian ditinggalkan, enggak menuntut ilmu lagi, enggak belajar lagi, maka dia kufur nikmat. Kufur nikmat. Nah, begitu juga orang yang biasa sholat malam, jangan ditinggalkan sholat malamnya, rutinkan terus sholat malam. Itu nasihatnya beliau. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita karena kita persiapan untuk sholat zuhur dan itu yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena nggak mungkin untuk terjawab semuanya dan insya Allah nanti malam juga ada kajian lagi nanti bisa diumumkan oleh Ustaz Maududi. Ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Taala hidayah taufik untuk dapat mengamalkannya dan mudah Allah membersihkan hati kita. Dan Allah memberikan sahabat dan sahabat istiqomah dan teman-teman yang hak dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan kepada kita ilmu yang sangat panjang, ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan kepada hati yang suci dan memberikan kepada kita semangat untuk mencapai hati yang suci. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama 'alaihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.